Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad, Al-Fard al-Samad, Al-Ghani al-Qayyum. Fasolatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yumintin. Allahumma ya Rabbana thabbit imanana, thabbit kulubana ala dinik, thabbit kulubana ala dinik, wa akhshurna yawm al-qiyamati ma'a zumratil muwahidin wa ma'a imamihim habibik sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita akidah, belajar akidah, belajar ilmu keimanan, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan Imam Ibrahim Al-Laqani, dengan mandumah jauharatut tauhidnya. Yang kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang sifat Allah yang maha dahulu dan dahulu, dan dahulu dan tidak berpermulaan, yaitu Al-Qidam wal-awwalu. Allah adalah zat yang maha dahulu, tidak ada yang mendahului Allah. Kemudian sifat selanjutnya adalah disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani, wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadha kidamu hadhal kidamu wa annahu lima yanalu al-adamu. Sesungguhnya Allah itu terhadap sesuatu yang dimiliki oleh sesuatu yang bisa adam, bisa tidak ada. Sifat-sifat yang dimiliki oleh al-adam, yang sifat yang nerima adam, maksudnya sifat-sifat makhluk ataupun apapun yang menimpa makhluk, maka mukhalifun Allah berbeda dari itu semuanya. Burhanu hadza, adapun hujjah daripada ini, ada al-qidamu, tentang sifat kitam Allah. Makna daripada nazam ini bahasanya, sifat Allah selanjutnya adalah mukhalafah lil hawadith. Mukhalifun, berbeda ya Allah terhadap sesuatu, lima yana luhul adamu, kepada sesuatu yang bisa adam. Dan sifat bisa adam itu mumkinat, makhluk semuanya itu adalah bisa menjadi tidak ada, dari wujud menjadi tidak ada. Langit, bumi, manusia dan semesta semuanya ini adalah yana luhul adamu, bisa menjadi tidak ada. Artinya Allah berbeda dengan semuanya itu. Maksudnya Allah berbeda dengan hawadith, dengan sesuatu yang baru ini semua. Semesta adalah baru. Adapun dalilnya sebetulnya sudah cukup dengan dalil qidam, yang Allah itu ada dahulu dan dahulu. Selain Allah adalah tidak dahulu, hadith. Allah dahulu, selainnya hadith. Artinya apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang menyamai dengan Allah. Maka Allah mukhalifun lil hawadithi, Allah berbeda dengan hal-hal baru dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masalah mukhalafah lil hawadithi, berbedanya Allah dengan makhluk, ini pembahasan yang sangat luas yang nanti akan dilanjutkan lagi di dalam nazamnya, mandhumahnya Imam Ibrahim Al-Laqani, yaitu tentang ta'wil dan tafwid. Di saat kita menemukan firman Allah atau hadis-hadis Nabi yang secara lahir akan memberikan gambaran secara lahir, ingat, memberikan gambaran bahwasanya Allah sama dengan makhluknya, seperti bertangan, bermata, duduk, dan seterusnya, maka itu perlu ada kaidah khusus di dalam memahami ayat-ayat seperti itu. Dan insya Allah nanti pada waktunya akan, tapi intinya di sini kita harus meyakini bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dalam takbir Qur'ani, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah apapun. Apapun, semua yang pernah kita hadirkan, kita bayangkan dari semesta, jagat raya, dari apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita lihat, baik dari kebaikan atau sesuatu yang tidak baik, semua yang pernah kita lihat dengan hawas, dengan indera kita, kita dengar ataupun yang kita hayalkan, semampu, sekuat, sedahsyat kita berhayal atau dalam dugaan atau yang kita pikirkan lintasan-lintasan, maka semuanya itu dari yang pernah kita rasakan dengan indera kita dan kita lihat dengan mata kita, atau yang pernah kita hayalkan, atau yang pernah kita pikirkan, ketahuilah Allah berbeda dengan itu semuanya. Seorang hamba di saat membahas tentang sifat Allah laisa kamitsli syai'un, sampailah nanti pada satu kesadaran bahwasanya saya bingung, tidak paham tentang Allah. Yang aku ketahui adalah gunung menjulang tinggi, seorang raja yang sesaat memerintahkan kepada ajudannya untuk membunuh, memberi, menyerang, memberikan kasih sayang. Tapi dengan Allah ini gimana? Saya tidak paham, saya tidak ngerti. Baik, dikatakan oleh Imam Abi Bakar As-Siddiq, al-ajzu andarkil idraki idraku. Berarti kalau kamu sudah sampai derajat itu, berarti kamu faham tentang Allah. Sebab Allah tidak boleh masuk dalam khayalanmu, Allah tidak boleh diliputi oleh pikiranmu, dan Allah tidak bisa diindra oleh indramu. Allah yang menciptakan indramu, Allah yang menciptakan khayalmu, Allah yang menciptakan fikirmu. Mustahil kalau Allah lalu boleh masuk dalam khayalmu. Semua Allah tidak masuk dalam khayalmu. Allah tidak masuk dalam apa yang kau pikirkan. Allah tidak bisa dijangkau oleh indramu, karena Allah tidak seperti yang engkau hayalkan, yang kau lihat. Itu makna mukhalafatul lil hawadithi, berbedanya Allah dengan makhluknya. Sehingga makna menganggap beda ini, meyakini bedanya Allah, ini penjelasan panjang. Kadang seseorang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah dari sesuatu apapun dari ciptaan Allah. Akan tapi bisa saja seorang hamba tanpa ia sadari, diam-diam telah menetapkan untuk Allah satu sifat yang itu sebetulnya sifat yang hanya untuk hambanya. Dan jika sifat itu hanya untuk hambanya, dan kita faham tentang sifat tersebut, lalu sifat itu disandarkan kepada Allah, ketahuilah bayang-bayang, khayal, serta pemahaman kita tentang sifatnya manusia bisa saja dibawa kepada Allah, sehingga tanpa sadar kita telah menjadikan Allah mempunyai sifat seperti makhluknya. Contoh tentang tangan dan mata yang dinisbatkan kepada Allah. Kita semua tahu tentang mata dan tangan. Bahkan kalau seandainya kita didatangkan kepada kita binatang yang sama sekali kita tidak pernah mengenal sebelumnya, dan dia ada bentuknya, pasti kita mampu membedakan mana ekor, mana kepala, dan mana matanya, mana tangannya. Biarpun kita tidak pernah dipelajari. Karena apa? Di dalam khayal kita dan pemahaman kita tentang mata, tangan itu sudah ada dan jelas. Lalu kemudian pemahaman kita tentang mahsusat yang bisa dijangkau dengan indera ini, tentang makhlukat, makhluk Allah ini sudah kuat mengakar di benak kita, di otak kita. Mau tidak mau, seperti itu pemahaman kita tentang mata dan seterusnya. Tiba-tiba kita menemukan firman Allah tentang mata Allah, tentang yadullah, tangan Allah dan sebagainya. Lihat, mau tidak mau akan terbawa pemahaman kita tentang sifat yang untuk makhluk. Di saat kita nisbatkan kepada Allah, bisa saja tanpa disadari seorang hamba tersebut membuat hayalan sendiri tentang Tuhannya seperti yang ada di dalam otaknya tadi. Tanpa disadari membuat tangan. Sehingga inilah yang disebutkan sebagai penyembah berhala, akan tapi bukan berhala yang diciptakan dari batu, akan tapi berhala yang dibentuk oleh hayalannya tentang Tuhan. Sementara Allah tidak masuk dalam hayalmu. Sehingga di sini para ulama membuat undang-undang agar hamba-hamba ini tidak terjebak dengan memperhalakan Tuhan di dalam akalnya sesuai dengan hayalannya. Maka ada kaidah tafwid dan kaidah takwil. Nanti pembahasannya. Tafwid, awas, jauhkan pemahamanmu tentang tangan manusia di saat kau berbicara tentang tangan Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Jangan masuk dalam lintasan-lintasanmu dan hayalan-hayalanmu. Jauhkan itu semuanya. Kata Imam Malik, famuruha, lewati. Kalau engkau melewati ayat-ayat, famuruha, lewati. Bahkan ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah? Mungkin bisa dikiaskan, bagaimana kalau orang bertanya tentang tangan Allah, usir orang itu. Karena dia adalah akan membuat fitnah. Akan tapi jika engkau melihat ayat-ayat tersebut atau firman Allah yang menunjukkan tentang hal seperti itu, yang menunjukkan tentang jari, apa anggota-anggota jari, tangan, mata dan seterusnya, famuruha, kau lewati. Jangan berhenti hayalmu di situ, jangan berhenti pikirmu di situ. Lewati begitu saja. Akan tetapi bagaimana kita akan melewati? Kadang kita harus terhenti sampai di situ. Karena apa? Saya punya pengalaman tentang keyakinan masa lalu, tentang Tuhan-Tuhan yang dihadirkan oleh keyakinan kaumku, dewa dewi yang bertangan dan seterusnya dalam gambar-gambar atau macam-macam. Ini akan kebawa. Maka karena orang awam banyak semacam ini, maka kecerdasan para ulama-ulama, dan itu pun juga berdasarkan cara pemahaman dalam bahasa Arab tentang majazat, majaz, sehingga menghadirkan satu kaidah yaitu takwil, dan ternyata itu juga pendidikan dari Al-Quran sendiri. Al-Quran, sehingga di dalam masalah ayat mutasyabihat ya, walladhi angzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab ukhar mutasyabihat. Tentang ayat mutasyabihat yang mengandung makna lain, kadang makna yang tidak secara lahirnya adalah itu. Kalau sudah ketemu ayat-ayat mutasyabihat, bagaimana? Sebagian mentakwili, sebagian mengikuti hawa nafsunya dengan takwil-takwil. Akan tapi ketahuilah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Takwil adalah memberi makna tentang satu lafaz tidak seperti zahirnya. Zahirnya seperti ini tapi dimaknai lain. Itu takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Maka ini manhajnya ahli tafwid. Tidak ada siapapun dari manusia yang boleh mentakwil tentang tangan Allah, istiwa Allah, tentang kaki, tangan dan seterusnya. Tidak ada yang boleh mentakwil, karena wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf di sini. Bacaan waqaf menunjukkan manhajnya ahli tafwid. Jadi kalau menemukan ayat begitu, serahkan kepada Allah. Kenapa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi para qurra, ada yang mengatakan ini waqaf di sini, dan ada yang mengatakan ini tidak waqaf. Tidak waqaf, waqaf itu berhenti. Kalau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ini manhaj ahli tafwid. Al-Quran, hujah kita dari Al-Quran. Tidak boleh ganggu, tidak boleh kita menghayal-hayalkan tentang sifat Allah. Sudah, serahkan kepada Allah, sudah. Wa ma ya'lamu ta'wil, tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Tapi manhaj kita juga ahli sunnati wal jamaati mengatakan ayat ini tidak berhenti sampai di situ, tapi ada sambung. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya tentang ayat-ayat tersebut. Tentang ayat mutasyabihat, tidak ada yang tahu takwilnya. Tentang ayat tersebut, illallah, kecuali Allah, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang punya kekuatan ilmu. Artinya apa? Ini manhaj ahli takwil. Jadi alhamdulillah akidah kita ahli sunnati wal jamati berkenaan dengan ayat-ayat yang sering disebut oleh sebagian orang dengan sebutan ayatus sifat. Kita punya akidah, punya dua manhaj. Yang mana manhaj? Yang pertama manhaj ahli tafwid, yang kedua manhaj ahli takwil. Nanti insyaallah ada pada waktunya kita bicara tentang itu. Akan tapi harus semuanya atas dasar untuk tanzih, membersihkan atau menjauhkan Allah dari khayalan-khayalan yang salah dan juga dari takwilan yang salah. Mukhalafah lil hawadithi, Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada yang sepadan dengan Allah dari apapun dari makhluknya. Lah ini masalah mukhalafatul lil hawadithi. Baik. Dan biasanya kalau kita sudah masuk bab mukhalafah lil hawadithi, kita akan tambah materinya, kita akan masuk bab pembahasan khusus tentang manhaj tafwid dan manhaj ta'wil ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Itu kalau kita belajar akidah seperti Ummul Barohin dan yang lainnya. Cuman karena nanti di mandubahnya Imam Bujuri pembahasan itu disebut lagi, maka kita tinggalkan sampai di sini dulu. Kita tidak akan membahas masalah tafwid dan ta'wil, sebab nanti ada sendiri pembahasan khusus tentang tafwid dan ta'wil. Baik. Kemudian setelah itu, keyakinan bahasanya Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Kaidahnya sederhana. Apapun yang pernah kita lihat tadi, yang terlintas di benak dalam dan dalam khayal kita, Allah tidak seperti itu. Kemudian setelah itu, bait selanjutnya. Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Sifat selanjutnya adalah qiyamuhu bin nafsi. Allah berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyat, Allah maha tunggal. Munazzahan, dan akan disucikan, awsafu, sifat-sifat Allah, saniyah yang maha tinggi itu, mulia. Di sini Imam Ibrahim Al-Laqani mengisyaratkan tentang dua sifat Allah, yaitu qiyamuhu bin nafsi wa wahdaniyat. Qiyamuhu bin nafsi dan wahdaniyat. Disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat mengadu, tempat kembali, tempat berlindung, Allahus samad. Atau Al-Ghani, Allah yang maha kaya, artinya tidak butuh kepada siapapun. Al-Qayyum, yang mengurusi segalanya. Itulah makna dari qiyamuhu bi nafsihi. Allah tidak butuh kepada apapun. Dalam segalanya Allah tidak butuh. Hidup Allah dzati dari zat Allah. Sehingga Allah tidak perlu sesuatu yang lain yang menghidupkan Allah. Berbeda dengan kita, kita hidup. Akan tapi hidup kita karena Allah yang menghidupkannya. Kita butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun dari makhluknya. Itu di saat urusan kehidupan. Urusan apapun. Kalau kita berjalan, kita butuh kaki untuk melangkah. Dan ternyata kaki pun di saat untuk menapakkan telapaknya di tanah, butuh tempat. Keberadaan kita pun butuh tempat tahayyus. Kita perlu mengambil tempat untuk keberadaan kita. Artinya kita butuh tempat. Kalau Allah tidak butuh itu semuanya, maka di dalam hal qiyamuhu bi nafsihi, kemudian mukhalafah lil hawadithi qidam, itu nanti sebenarnya pembahasan yang seiring. Ini sifat salbiyat. Kalau qiyamuhu bi nafsihi, salbu tiyajillahi ilal ghair, menarik, menghilangkan keyakinan kalau Allah butuh kepada yang lainnya. Sehingga nanti ada pembahasan yang panjang lebar tentang alam, alam istilah-istilah yang dihadirkan oleh kaum manatiqati. Kalau dalam bahasa akidah itu mala yadurru jahluhu, kalau seandainya kita tidak tahu pun enggak apa-apa, tidak merusak akidah kita, cuman menguatkan dialog mantek, dialog akidah. Perlu kita tahu tentang apa itu alam. Alam itu masih Allah selain Allah. Kemudian apa itu jauhar, apa itu arad, apa itu al-fard, apa itu al-murakkab. Kemudian apa jauhar mujarrad, ada jauhar khairu mujarrad. Ada istilah-istilah. Nanti itu semua istilah-istilah itu dihadirkan oleh kaum manatiqati untuk mencerbati ini semuanya. Kalau orang mengerti bahasanya, ada di situ namanya jauhar. Jauhar adalah mayakumu binafsih. Ada namanya arad. Arad itu al-mumkin al-qa'im bighairihi. Jauhar nih. Tembok itu adalah jauhar. Ini baju ini adalah jauhar. Jauhar. Kemudian al-arad. Al-arad tidak bisa berdiri sendiri. Arad harus dijauhar. Dan jauhar pasti butuh arad. Arad itu apa? Putih, hijau, gerak, diam. Contoh. Ini arad, ini jauhar. Mumkinun qa'imun binafsi. Ini pulpen, ini adalah jauhar. Jauhar itu disusun menjadi jisim. Ini jisim. Jisim terdiri dari jauhar-jauhar. Jauhar itu mayakum binafsi. Kumpulannya adalah menjadi jisim. Nah, jisim ini terdiri dari jauhar. Dan yang namanya jauhar ini pasti butuh arad. Tidak ada yang jauhar tidak butuh arad. Kalau kita sudah katakan jahar, pasti arad. Arad itu apa? Gampangannya kayak sifat. Sifat diam, sifat berdiri, merah, putih, kuning, hijau, pasti ada. Coba kita saksikan semuanya. Kita lihat sound yang ada di kanan kita. Pasti itu adalah jauhar. Pasti dia ngambil, pasti ada aradnya. Coba, diam atau bergerak? Diam, kalau tidak diam bergerak. Hitam, kalau tidak putih, kuning. Ini dan titik kuning, putih, merah, hijau, gerak, diam, itu adalah arad. Itu melazimi jauhar. Jadi tidak ada jauhar kecuali pasti butuh arad. Sehingga yang namanya jauhar pasti butuh arad. Sehingga di sana langsung ada kesimpulan dari pakar akidah, Allah bukanlah jauhar dan bukan arad. Kalau dikatakan Allah adalah jauhar, maka Allah butuh arad. Ini pembahasan dalam sana, jauh sekali. Allah bukan jauhar dan Allah bukan arad. Sebab nanti kalau Allah jauhar butuh namanya arad. Kalau sudah butuh dengan yang ini, keluar dari pemahaman Allah itu adalah laisa kamitsli syai. Allah itu qiyamuhu bi nafsihi. Ini di antaranya pembahasan-pembahasan itu perlu tahu. Kan tapi ketahuilah itu termasuk yang la yadurru jahl. Cuman para pakar akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah itu sampai sedetail-detailnya itu jangan sampai masuk di dalam keyakinan yang salah, sehingga nanti ada kelompok sesat namanya Mujassibah. Mengatakan Allah itu dari jisim. Allah dari jisim. Yang mengatakan Allah dari jisim. Jisim yang terdiri dari jauhar-jauhar. Dan jisim itu paling sedikitnya tersusun dari dua jauhar. Lah kalau sudah mengatakan Allah itu jisim, namanya Mujassimah kelompok tersebut. Mengatakan Allah jisim. Bagaimana mengatakan Allah jisim? Mungkin dia tidak mengatakan jauhar. Tapi di saat mengatakan Allah butuh tempat, misalnya Allah di arsh. Berarti Allah menempati, sementara bertempat itu adalah arad untuk jauhar. Kalau ada yang mengatakan Allah bertempat di atas, atas tempat, ditunjuk oleh mata angin, kanan, kiri, padat, jihad. Selagi kita menempatkan Allah pada jihad, maka ini namanya menempati satu tempat. Itu namanya arad. Allah membutuhkan tempat, karena tempat nanti, jisim itu pasti butuh tempat. Di situ nanti antara diam, bergerak, lebih gede, lebih kecil. Maka lihat cerdasnya kaum mutakallimin di saat menjelaskan tentang Allah. Jangan sampai mengatakan Allah bertempat. Maka mereka mengingkari mutlak Allah duduk di atas arsy. Sebab arsy jauhar. Arsy jisim. Bagaimana Allah menempati jisim? Sebab Allah tidak ada hubungan. Allah bukan butuh kepada jisim. Kalau dikatakan Allah duduk di atas arsy, berarti Allah di sini, ya, Allah kalau dikatakan duduk di atas arsy, akan ditanya setelah itu, lebih gede mana dengan arsy? Nempel atau tidak? Karena salah di dalam memahami Allah. Sementara ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak butuh arsy. Jangan katakan Allah duduk di arsy. Sebab arsy adalah makhluk Allah dan Allah tidak butuh dengan arsy. Allah bukan jauhar. Sehingga Allah tidak butuh tempat untuk bertempat. Baik. Ini pembahasan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya muncul tadi akidah sesat namanya kaum mujassimah. Yang mengatakan Allah itu jisim. Ada lagi kaum musyabbihah. Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya mengatakan Allah di atas langit ini juga sesat. Langit adalah jisim. Langit adalah makhluk. Bagaimana Allah kita katakan butuh menempati langit, menempati arsy? Tapi disebutkan di dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu al-Istawa. Inilah lafaz jenis apa ayat-ayat mutasyabihat. Yang di situ perlu berdua manhaj tadi. Manhaj tafwid sudahlah. Kamu sudah tahu bahasanya Allah tidak butuh kepada tempat. Kemudian datang di dalam Al-Quran menjelaskan Allah seolah-olah bertempat. Ini namanya ayat mutasyabihat. Berarti akalmu yang tidak nyampe. Sudah kamu kukuhkan Allah tidak butuh tempat. Sebab kalau Allah butuh tempat, keluar dari sifat qiyamuhu binafsihi. Sebab Allah menjadi butuh kepada tempat. Sekarang katakan Allah tidak butuh tempat. Selesai. Ini kaidah yang harus kau fahami. Setelah itu ada disebutkan Ar-Rahmanul Al-Asistawa. Salahlah. Tutup. Saya tidak boleh ikut-ikutan. Saya tidak akan faham maknanya. Serahkan kepada Allah. Tetapi ini selalu mengganggu. Baik, berikan takwil. Dan takwil itu sendiri harus dengan kaidah yang jelas. Dengan dalil yang pasti. Sehingga para ulama menakwili. Ar-Rahmanu al-Astistawa. Allah menguasai arsh. Allah beristiwa. Seperti istawanya seorang raja. Yastawi alal mamlakati menguasai. Jadi Allah menguasai. Jadi bukan zatnya Allah. Akan tapi kekuasaan Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai semuanya. Jadi arasy yang dikatakan paling besarnya makhluk Allah di bawah kekuasaan Allah. Kalau sudah begitu semuanya akan di bawah kekuasaan Allah. Dan ini tidak bertentangan dengan akidah. Itu namanya takwil. Menjauhkan kita dari hayalan-hayalan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi. Nah, di situ ada namanya pembatalan akidah-akidah yang aneh. Jika ada keyakinan Tuhannya adalah dari manusia, seperti dalam agama Nasrani sendiri, bagaimana seorang manusia Nabi mulia diangkat menjadi Tuhan? Dan kan perlu berpikir cerdas di saat mau disalib, menyeru. Menurut keyakinan mereka kan Sayyidina Asyih alaihi salam disalib, lalu berkata oleh Elia, Elia lima sabaktani, menyeru kepada Tuhan, Allah ya Allah, kenapa kau tinggalkan aku? Tidak layak sebagai Tuhan, lalu minta tolong kepada Tuhan. Akan tapi ketahuilah, itu adalah pembatalan akidah. Kemudian ada lain lagi yang mempercayai rajanya sebagai Tuhan. Kemudian dilahirkan oleh ibunya. Sakit perut, buang kotoran, sebagainya. Apa lagi? Api. Kisah Sayyidina Ibrahim mencari Tuhan, lihat rembulan barangkali itu, tapi hilang. Aku tidak tahu dengan afilin yang suka hilang. Lihat matahari pun demikian. Jadi menggunakan akalnya. Bagaimana Tuhan hilang? Sesaat bersinar, saat tidak api. Bahkan keyakinan kaum jahiliyah sendiri yang menyembah patung. Di saat tidak ada patung, membuat patung-patungan dari kurma. Kemudian setelah capek menyembahnya, dimakan. Itulah membuat Sayyidina Umar tertawa. Ada kejadian aneh padaku waktu dulu aku masa jahiliyah. Padahal aku itu tergolong orang pintar, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tergolong orang kelas dalam kecerdasan dan dalam status sosialnya. Tapi aku punya pekerjaan unik. Apa itu, khalifah? Dan itu yang membuatku tertawa kalau aku ingat. Apa? Suatu ketika aku menyembah berhala yang aku buat dari kurma. Setelah aku lapar, aku makan Tuhanku. Nah ini kan sebetulnya nalarnya itu gak bisa nerima Tuhan seperti itu. Bagaimana Tuhan seperti aku? Ya bukan dong, aku bukan Tuhan. Bagaimana aku menyembah yang seperti aku, biarpun sepertinya itu tidak bentuknya seperti ini. Contoh patung. Lah patung itu lebih parah dari aku. Aku masih bisa berbicara, aku pun tidak pantas jadi Tuhan. Bagaimana patung aku sembah sebagai Tuhan? Apalagi. Jadi ini menggunakan, makanya dialognya Komanatikoti sampai detail. Kelebihan waktu mereka, berkah waktunya. Sehingga bahas masalah alam, jauhar, jauhar farad, jauhar muraklan, ma'arad, dan seterusnya. Ini karena kecerdasan beliau sampai sedetail-detailnya. Sebab yang mereka hadapi adalah orang-orang yang betul-betul jauh dalam kesesatan akidah dari kaum mujassimah dan musyabihah. Memang di situ ada kutub. Kutub yang berlebihan. Mujassimah, musyabihah, sehingga kadang menggunakan ayat-ayat Al-Quran begitu saja. Sehingga banyak orang terjerumus masuk tashbih tajsim. Sisi lain ada aklaniin, termasuk kaum-kaum mu'tazilah yang hanya menggunakan akal-akal saja, jauh dalam takwilnya, sehingga masuk dalam takwil ba'id, takwil yang sangat jauh yang tidak bisa diterima oleh syariat. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menggunakan kaidah takwil yang sebetulnya ini juga pernah digunakan oleh kaum mu'tazilah, akan tapi bukan berarti takwilnya Imam Abu Hasan Asy'ari niru kaum Mu'tazilah, akan tapi sudah kita sebutkan karena pendidikan di dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi," menurut pendapat yang kedua. Nah, ini sehingga nanti menarik sekali kalau kita sudah bahas masalah takwil, dan takwil itu apakah ada para sahabat Nabi? Bagaimana takwilnya sahabat Nabi dan bagaimana tafwidnya sahabat Nabi, yang semuanya ada contohnya. Dan sebaik-baik ilmu adalah kalau kita mencontoh para pendahulu. Orang akhir zaman meniadakan itu semuanya. Lalu berkata, takwil adalah fasid, takwil adalah rusak, takwil adalah keluar dari iman, takwil adalah agama. Yang mengatakan tidak ada takwil bertentangan dengan hakikat yang ada pada ulama terdahulu. Dan dia akan terjerumus masuk bab tajsim mau tidak mau. Mengatakan Allah seperti jisim. Masuk bab tasybih menyerupakan Allah dengan makhluk, mau tidak mau. Dengan hujjah nusbitu ma athbathahu Allah, kita akan menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Selagi Allah menyebut dalam Al-Qur'an begitu. Sampai kebablasan satu orang yang dikatakan oleh mereka alim. Karena di dalam Al-Qur'an wa makara Allah. Kemudian lagi wa huwa khadi'uhum. Itu akhirnya berani menyebut Allah itu punya sifat namanya khadi', penipu. Nasullah fanis nasiyahum, Allah punya sifat pelupa. Lah ini kan kurang ajar kepada Allah. Hanya pakai kaidah yang mereka yakini, kita menetapkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Selagi disebutkan di Al-Qur'an Allah melupakan kita, berarti Allah punya sifat lupa. Allah punya sifat khadi', menipu. Allah punya sifat makir. Ini kebablasan, salah dia. Pengen nusbit ma'athbatahullah. Kita akan menetapkan selagi Allah menyebutkan dalam Al-Quran makaru. Makar. Wa makaru wa makarullah. Allah memakar, membuat makar. Padahal ada istilah dalam kita itu adalah namanya musyakalah. Bukan hakikatnya Allah membuat makar, tidak. Itu ada makna dan ditakwil. Ini kurang ajar Allah. Allah dikatakan sebagai Allah yang penipu, Allah lupa. Tahu makna lupa atau tidak? Makna lupa itu tahu atau tidak, kan begitu. Sehingga sampai kisah anti takwil, mereka tuh anti takwil, unik sekali. Sehingga dikisahkan ada seorang buta dari mereka. Buta dari mereka dan anti takwil, sehingga bertemu dengan ulama kita. Kemudian berkata, kasihan kamu yang buta itu. Nanti kamu di akhirat nanti buta, kau tidak akan bisa lempeng, tidak bisa lurus jalan di padang mahsyar. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma." Yang di dunia itu buta, nanti di akhirat buta. Oh, bukan buta itu maksudnya. Itu sudah masuk takwil ini. Jadi dia takwil itu wajib, takwil itu harus. Hajar Aswad yaminullah yusofi bi ibadah. Nanti akan masuk nanti contoh-contoh takwil yang ada di para salafun saleh banyak sekali. Dari Al-Quran, hadis Nabi, dan bagaimana sahabat Nabi, Rasulullah mengajari bagaimana takwil. Jadi takwil itu mau tidak mau harus ada. Ini. Nah, kalau orang sudah tidak mau bab takwil, sekaligus tidak mau bab tafik, kebetulan nih orang-orang yang mujassimah dan musyabbihah itu mereka anti dua manhaj yang ada di dalam Al-Quran. Mereka tidak percaya dengan tafik. Tafik enggak sah. Yang sah adalah nusbit ma'azbahatullah. Nusbit ma'an. Kita akan menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tafwid menyerahkan kepada Allah juga enggak benar. Ajib, salah semuanya. Takwil juga salah. Justru ini yang dipegang oleh kita ahli sunnati wal jamaati. Berdasarkan Al-Quran tadi. Wa ma'ya'lamu ta'illallah illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Manhaj tafwid. Ada pun mengatakan tidak ada wakaf tapi wasal. Wa ma'ya'lamu ta'illallah illallah. Warrasihuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang punya ilmu. Ulama berhak menakwili. Sehingga para ulama di saat menakwili ayat-ayat tersebut dengan hujjah. Hujjah. Sehingga nanti dengan pemahaman itu secara otomatis akan faham tentang kitabullah. Allah maha dahulu. Qiyamuhu bin nafsihi. Mukhalafah lil hawadith. Ini adalah juga pemahaman-pemahaman yang ada kesinambungannya. Sebab ini kan termasuk jenis sifat salbiyat. Maksudnya apa? Taslib. Malayaliku billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sifat salbiyah itu bisa kita kan langsung dalam menerjemahkan salbu, salbu, salbu gitu. Misalnya, qiyamuhu binafsi salbuh tiyajillahi ila ghairihi. Qiyamuhu binafsi, maksudnya wahdaniyat, salbu, salbu ta'addudul, sabdul kammiyah, salbul kammiyah. Jadi kita, salbu tasawurul kammiyati. Salbu tasawurul ta'adduti. Salbu ikhtiyajillah ilal ghair. Kalau kita salbu hudutillah. Makanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu dikatakan, kalau kita meyakini sifat ini, yang istrinya sifat itu adalah meniadakan, mencabut lawannya ini. Lawannya dari sifat ini. Kidam maha dahulu. Maka kalau kita meyakini kidam, mencabut keyakinan Allah baru. Kita meyakini wahdaniyat Allah maha tunggal, mencabut keyakinan Allah berbilang. Dan insyaAllah nanti masalah wahdaniyat akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Nah, inilah pembahasan-bahasan akidah. Dan memang kita di dalam masalah ilahiyat agak lama. Tapi harus. Harus. Dan kita ingin insyaAllah kita bahas dengan sederhana. Kita tidak masuk jauh apa yang pernah dibahas oleh kaum manatikoh. Butuh waktu yang lebih panjang lagi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua pemahaman yang benar. Semoga Allah berikan kepada kita keyakinan yang benar. Sehingga kita tidak sesat dalam akidah. Tidak sesat dalam keyakinan. Baik, ini saja. Adapun selanjutnya adalah wahdaniyat. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang ada tentang. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca Fatihah. Semoga Allah menjaga iman kita, iman keluarga kita semuanya, anak-anak kita semuanya. Semua orang yang bersama kita dijaga oleh Allah. Di dalam akidah yang diridhai oleh Allah, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Khusnul khatimah. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikamiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.